gani mutambire mwana wenyu. Amai wangu na baba wangu imi manya igani mutambire mwana wenyu. Amai wangu na baba wangu imi manya igani mutambire mwana wenyu. Shanda kareva nichienda kuti ni mwanawe ndichanoti bachete. Shanda kareva nichienda kuti ni mwanawe ndichanoti bachete. Shanda kareva nichienda kuti ni mwanawe ndichanoti bachete.